Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Babul Adab, bab tentang adab-adab. Telah kita baca hadis yang pertama dari bab ini. Sekarang kita akan masuk pada hadis yang kedua dan beberapa hadis berikutnya. Disampaikan dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru, maka itu lebih pantas. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam mensikapi nikmat-nikmat Allah kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah, sama sekali tidak pernah lepas, kita sadari atau tidak. Apa yang kita perlukan di tiap hari kita, dari nafas, dari makan, minum, dan keperluan tubuh kita, dan lebih daripada itu tempat tinggal kita dan seterusnya, itu semua nikmat Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, kata Allah Azza wa Jal dalam salah satu ayatnya. Dan apapun yang ada pada kalian dari suatu nikmat, fa minallah, maka itu berasal dari Allah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, nikmat Allah akan tetap. Tanpa kita bersyukur, nikmat Allah akan hilang. Dengan kita bersyukur, bukan hanya nikmat Allah tetap, bahkan akan bertambah. Seperti yang kita ketahui, Allah berfirman dalam ayatnya, "La in syakartum la aziidannakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah berfirman, "La aziidannakum." Aku pasti akan menambah untuk kalian. Ya. Tapi ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka akan menjadi musibah. Nikmat itu sendiri mungkin hilang dan kemudian berganti dengan sesuatu yang sebaliknya, malah musibah yang kita bisa peroleh. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jal tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah. Artinya Allah tidak akan menghilangkan kecuali mereka sendiri yang berbuat sesuatu yang menyebabkan nikmat itu akhirnya hilang. Karena tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah cabut nikmat tersebut. Dan Allah ceritakan kepada kita, di antaranya kisah kaum Saba. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah berikan kepada mereka nikmat yang banyak, tapi karena tidak disyukuri, akhirnya justru nikmat itu hilang. Kemakmuran yang Allah berikan kepada mereka akhirnya hilang. Allah berfirman, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah." Sungguh pada kaum Saba, di tempat tinggal mereka itu ada suatu pelajaran, tanda kebesaran Allah. Jannatani an yamini wa shimal, kebun itu di kiri kanan mereka. Gambaran bagaimana kemakmuran, ya. Tempat tinggal kiri kanan kebun penuh dengan buah-buahan. Allah berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah." Makanlah kalian dari rizki yang Allah karuniakan kepada kalian. Tapi washkuru lahu. Bersyukurlah juga kalian kepada Allah. Nah, ini jangan lupa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, yang bagus, yang baik, dan Rabb yang pengampun. Nah, luar biasa, ya kan? Di dunia negerinya penuh dengan kemakmuran, di akhirat Allah Maha Pengampun untuk mereka. Tapi fa'aradu, mereka justru berpaling. Mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Maka apa akibat dari tidak syukur itu? Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Kami akhirnya mengirimkan kepada mereka banjir. Banjir yang ya semacam banjir bandang begitu ya kalau kita. Banjir yang betul-betul akhirnya menghancurkan perkebunan mereka, rumah tinggal mereka. Wa badalnahum bi jannatayhim jannataini dzawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Akhirnya Allah ganti dua kebun yang di kiri kanan menjadi kebun-kebun yang ada buah-buah, pohon-pohon yang tidak ada buahnya atau buah tapi tidak nikmat seperti yang sebelumnya. Allah katakan, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Hal itu kami berikan kepada mereka sebagai balasan atas ketidaksyukuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberi balasan kecuali mereka yang ingkar, kecuali mereka yang kufur terhadap nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang Allah ceritakan kepada kita dalam ayat Al-Qur'an. Tidak bersyukur berakibat apa? Hilangnya nikmat, bahkan datangnya azab. Nah, kembali kepada hadis ini, Nabi SAW mengajari kepada kita bagaimana kita bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri, sedikit apalagi banyak. Maka Nabi katakan, "Ungdzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Ketika kita melihat kondisi kita macam-macam ya. Bahkan bisa berubah-ubah. Satu hari ke hari yang lain, satu minggu ke minggu yang lain, satu tahun ke tahun yang lain, kadang naik, kadang turun, kadang stabil. Ya. Kondisi kita macam-macam. Maka Nabi katakan, hendaknya kalian senantiasa melihat kepada yang di bawah kalian. Kita seperti ini, walhamdulillah. Yang lain ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, keamanan kita alhamdulillah, rezeki kita alhamdulillah. Melihat keamanan, lihat mereka yang di negeri-negeri yang tertindas, negeri-negeri yang perang dan lain-lain. Alhamdulillah kita masih aman. Mengingat rezeki yang kita makan tiap hari, alhamdulillah masih bisa makan. Mereka ada yang sampai makan saja kesulitan, minum kesulitan, bahkan ada yang tidak makan mungkin dalam waktu sehari semalam, dan seterusnya. Nah, lihat kepada yang di bawah kalian. Wala tangzuru ila man fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau kita melihatnya ke yang atas, nah mereka seperti ini, seperti itu, serba kecukupan, serba mewah, serba ini dan itu, saya kok seperti ini terus. Nah, Nabi katakan jangan. Dalam bab ini, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kata Nabi SAW, yang seperti ini, kalau kita senantiasa mempraktekkan pada diri kita, ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalian yang seperti itu lebih pantas supaya tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya, sehingga kita senantiasa bersyukur, tidak menganggap sepele, tidak menganggap sedikit, tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Ya. Sedikit yang kita dapati, seandainya sedikit, kalau kita lihat yang lain mungkin ada yang tidak dapat malahan. Tapi kalau kita melihat ke yang di atas akan selalu ada yang lebih atas. Dimanapun posisi kita, melihat ke atas ada lagi yang lebih. Dan kalau kita mengikuti nafsu yang seperti itu, nggak akan puas-puas, ya kan? Nah, itu nafsu manusia. Seperti yang Nabi sudah katakan, ya, seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, laukana libni Adam wadin min zahab. Kalau seandainya dia punya satu lembah emas atau dua lembah emas, dia akan pingin yang berikutnya lagi. Nah, itu nafsu manusia. Kalau dituruti ya nggak akan puas-puas. Kalau melihat yang ke atas ya, ketika dia sampai ke posisi itu, ada yang lebih lihat lebih tinggi lagi. Dia sampai ke posisi itu, ada lagi yang lebih tinggi. Sampai kapan? Ya, memang tidak ada puasnya. Kata Nabi, kecuali kalau mati ya sudah, baru dia. Ya, tanah memenuhi mulutnya, sudah. Tidak akan lagi dia berangan-angan, sudah mati. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, dalam bab menyikapi nikmat-nikmat Allah kepada kita yang terkait dengan urusan-urusan semacam ini, hendaknya senantiasa melihat kepada yang di bawah kita. Jangan melihat ke yang di atas kita. Ini cara agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ikhwan fill din rahimakumullah. Beda lagi kalau kita bab ibadah, bab ilmu. Nah, ini lain lagi. Kalau bab ibadah, bab ilmu, bab amal, ya lihat kepada yang lebih tinggi. Oh, itu ilmunya segitu, saya harus berusaha seperti itu. Ya. Sudah sampai ke situ, ada yang lebih tinggi, berusaha terus. Bab ibadah juga seperti itu bab ilmu. Dan jangan melihat ke yang lebih rendah dari kita. Oh, saya sudah bisa baca Quran, itu belum bisa. Ya. Nanti yang sudah bisa alif bata, mending saya, dia alif bata saja enggak bisa. Ya, kapan berkembangnya ilmu kita kalau seperti itu? Jadi kalau bab ibadah, bab ilmu, ya, kita balik lihat yang lebih tinggi agar kita juga bisa tinggi. Semangat lihat ibadah orang yang lebih banyak ibadahnya agar kita bisa berpacu dalam beribadah. Jangan melihat ke yang lebih rendah kalau bab itu. Demikian hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari babul adab, bab al-adab. Wa 'an an-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi an-nas akhrajahu Muslim. Dari sahabat An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birr. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr. Al-birr yakni suatu kebajikan, kebaikan. Wal itsm, dan saya pun bertanya kepada beliau tentang al-itsm, tentang dosa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu, kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Wal ithmu, dan al ithmu yaitu dosa. Ma haka fi sadrik, sesuatu yang haka yang ditarat dada, di dada ini apa, selalu was-was, bimbang, enggak mantap, ya, selalu mengganjal. Fi sadrika, pada dirimu atau di dadamu. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang lain yang juga menerangkan kepada kita tentang salah satu adab-adab yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Seorang sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr wal itsm. Bertanya tentang kebaikan dan dosa. Yang baik itu yang bagaimana, yang dosa itu yang bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang simpel tapi penting, ya kan? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan yang sangat penting. Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat. Kata beliau, al-birru, dia bertanya tentang al-birr, kebaikan. Secara global, kebaikan itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Itulah kebaikan. Ya. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi SAW terkadang menjawab kepada salah satu sahabat berbeda dengan jawaban beliau kepada sahabat yang lain. Ini terkadang karena apa? Karena melihat apa yang perlu ditekankan dalam jawabannya pada pertanyaan masing-masing sahabat tersebut. Nah, tentu yang namanya albirru, kebaikan itu ya sangat luas maknanya. Ibadah jelas bagian daripada kebaikan. Akidah, keyakinan yang kokoh, yang benar, ini tentu termasuk kebaikan, bahkan pokoknya kebaikan. Tapi Nabi enggak menyebut itu. Nabi justru menyebut husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu pintu kebaikan yang besar, yaitu budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia kalau dijabarkan ya tentu sangat luas. Namun sebagian ulama meringkas akhlak yang mulia dalam beberapa kalimat, ya, yaitu akhlak yang mulia adalah badlun nada wa kaffu al ada wa talaqatul wajh, ya, yang artinya akhlak yang mulia adalah engkau badlun nada, memberikan kebaikan. Waqaful adza, yang kedua, menahan diri dari mengganggu orang lain. Yang ketiga, ihtimalul adza. Ihtimalul adza yaitu apa? Sabar terhadap gangguan. Yang keempat, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Yang lain juga menambahkan wa an tu'amil annas, atau an tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Atau yang semakna dengan itu, engkau senang terhadap saudaramu, yakni menyenangi sesuatu untuk saudaramu sebagaimana engkau senang hal itu untuk dirimu. Nah, ini garis-garis besar akhlak yang mulia. Ya, garis-garis besar akhlak yang mulia. Tadi kita sebutkan apa? Badlun nada, memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan itu kalau dijabarkan ya luas sekali, ya kan? Bisa kebaikan berupa tenaga, bisa kebaikan berupa waktu, bisa kebaikan berupa harta, bisa kebaikan berupa ide, bisa kebaikan berupa yakni macam-macam sudah. Ya. Nah, itu salah satu pintu akhlak yang mulia, memberikan kebaikan. Apa yang kita punya dari kebaikan, berikan kepada orang lain. Yang kedua, kaful adza. Kaful adza, menahan diri dari gangguan. Jangan sampai kita mengganggu. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Mengganggu dengan lisan kita atau mengganggu dengan anggota badan kita atau mengganggu dengan cara apa saja. Kita tidak mengganggu. Ya, ini juga kalau dijabarkan juga luas, ya kan? Tapi cukup segala macam gangguan apapun jangan dilakukan. Ini sudah sekian persen dari akhlak yang mulia. Yang ketiga, ihtimalul adza, kita sabar ketika ada gangguan. Kita sendiri tidak mengganggu, tapi ketika diganggu, kita sabar. Ini juga luas sekali. Gangguan orang macam-macam. Yang ganggu juga macam-macam. Gangguan orang bisa berupa fisik, bisa berupa ucapan, bisa berupa sindiran, bisa berupa terang-terangan. Macam-macam sekali. Dari orang yang macam-macam. Nah, kalau kita bisa sabar, menahan diri dari gangguan-gangguan itu, ini juga suatu akhlak mulia yang sangat bagus. Dan ini juga sekian persen dari akhlak mulia. Kemudian berikutnya, talaqatul wajhi, wajah berseri-seri. Nah, ini walaupun kelihatannya sepele, yakni satu kata yang ruangnya sempit, ya kan? Yaitu apa? Berseri-seri, wajah berseri-seri. Yang itu sebetulnya bisa masuk ke poin yang pertama, tapi dihususkan walaupun ini satu perbuatan dan sempit, yaitu bab wajah yang berseri-seri. Nah, kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang peran wajah yang berseri-seri ini sangat besar. Peran wajah yang berseri-seri itu sangat besar dalam berinteraksi dengan manusia. Jangankan kebaikan yang didukung dengan wajah yang berseri-seri, kejelekan saja kalau orang yang melakukannya ternyata orangnya ramah, wajah berseri-seri, itu gak diketahui kalau dia jelek, ya kan? Contohnya apa? Ya, penipu. Siapa tahu penipu niatnya? Gak tahu, niatnya jahatnya luar biasa. Tapi niat jahat itu bisa tertutupi gara-gara apa? Orangnya berseri, wajahnya lembut, kalem, masya Allah. Tahu-tahu habis itu pergi sudah dapat duit banyak. Nah, jadi gara-gara wajah yang berseri-seri. Jadi keburukan saja kalau ditutup dengan wajah berseri-seri, keburukannya gak tampak. Nah, sekarang apalagi kebaikan. Kebaikan kalau didukung dengan wajah yang berseri-seri, oh luar biasa. Nah, makanya ini peran penting wajah yang berseri-seri dalam husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan Nabi mengatakan bahwa ini termasuk daripada sedekah. Dan Nabi katakan, walau antal qa'akhaka biwajhin taliq, kamu hendaknya bersedekah walaupun sedekahmu itu sekedar ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, walaupun cuma itu sudah sedekah. Ya. Nah, ini nomor 4, ya. Nomor 5 tadi secara garis besar, kita memperlakukan orang lain, suka memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang kita suka diperlakukan dengan itu. Ya. Kalau kita suka dibantu, ya kita suka membantu. Kita suka dihormati, ya kita juga menghormati. Kita suka dijaga perasaan kita, ya kita menjaga perasaan orang, dan begitu seterusnya. Bahkan Nabi menyebutkan secara khusus bab ini, beliau mengatakan dalam hadis, man ahabba an yudkhala al-jannah wa yuzahzah 'anil nar falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa yang suka masuk surga? Siapa yang suka? Kita semua pengin. Dan suka untuk dihindarkan dari neraka. Nah, kita juga semua pengin. Maka lakukan dua hal, kata Nabi. Falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Hendaknya kematian menjemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu, mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, waliyati ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, perlakukan manusia dengan suatu sesuatu yang kita sendiri suka diperlakukan dengan seperti itu. Nah, tentu dari kebaikan, ya. Jangan, oh saya suka kalau dikasih minuman keras, maksud saya ngasih orang minuman keras, ya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah dari kebaikan. Amal kebaikan yang kita suka diperlakukan dengannya, kita pun memperlakukan orang lain dengan perbuatan tersebut. Nah, ini garis-garis besar husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian Nabi ditanya tentang al-itsm, dosa itu apa? Ya. Kadang seseorang sudah mengetahui perincian dosa-dosa, tapi ada hal-hal yang dia kurang mengetahui, tapi mengganjal, ya. Nah, jadi yang dosa itu yang bagaimana? Kira-kira, yakni dengan apa kita bisa mengukur ini sebetulnya dosa atau tidak? Tentunya kalau bab yang wadih, yang jelas, ya jelas kita kembali kepada hukum-hukum yang tertera dalam Quran dan Sunnah, ya kan? Tapi ada sesuatu yang terkadang belum jelas itu. Maka Nabi katakan, mahaka fi sadrik, sesuatu yang dalam dadamu itu terasa mengganjal. Ini benar apa tidak? Ini ya apa tidak? Ya. Kemudian kamu sendiri ketika melakukan, gak suka orang lain melihatmu. Nah, ini berarti tanda bahwa itu dosa. Kalau itu sesuatu yang baik, kenapa tidak suka orang melihatmu? Dalam arti suka di sini bukan bab riya, ya. Artinya kita gak ada masalah dilihat. Tapi kalau dilihat, tidak mau, tidak ingin dilihat. Dan kamu sendiri ragu-ragu. Jangan-jangan. Benar apa tidak? Nah, berarti ini suatu tanda bahwa itu perbuatan dosa. Ya, tentu yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah perasaan orang yang masih fitrah, ya. Orang yang masih fitrahnya bagus. Kalau orang yang fitrahnya rusak, penjahat, ya berbuat dosa yang besar sekalipun dia santai saja, gak ada kebimbangan dalam dirinya. Bahkan orang lain melihat pun bagi dia gak ada masalah, karena sudah mati itu, fitrahnya sudah mati, sudah melenceng jauh. Yang seperti ini gak jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah jiwa atau fitrah orang yang masih lurus, yang masih normal, yang masih baik, standar manusia yang muslim yang baik. Nah, kalau dia seperti itu, kemudian pada suatu perkara itu bimbang, jangan-jangan kok enggak mantep rasanya. Dan kita juga tadi, kalau ada orang tahu, enggak enak, ah ini berarti tanda ini adalah dosa. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang yaribuka, yakni kamu ragu, kamu bimbang. Ila ma la yaribuk, menuju ke sesuatu yang engkau tidak lagi bimbang, tidak ragu. Nah, kalau jelas bauk bagus, benar sudah, kita rasanya mantap, ya kan? Enggak ada masalah. Tapi ketika kebimbangan-kebimbangan tersebut, nah ini khawatir memang itu perbuatan dosa, ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sementara kita cukupkan sampai di sini.